terjadi tanda umurnya pasal. Mengapa tanda pasal? Karena zaman nasir ya sempat jamul mudakar asalik jamul mudakar asalik ketika lama menggunakan tanda waw. Contoh jaa muslimuna, muslimuna tanda rafaknya ialah waw. Mengapa pakai waw? Karena jamul mudakar asalik ketika lama menggunakan ya. Contoh inna muslimina qaimuna, muslimina tanda nasabnya ya. Kenapa pakai ya? Jamak mudzakkar salim. Ketika khafad menggunakan tanda ya juga. Contoh lafzu muslimina, kalau muslimina tanda nasabnya ya. Kenapa pakai ya? Karena jamak mudzakkar salim. Jazm tidak ada jamak mudzakkar salim jazm karena tidak menerima ikhraf jazm. Yang kelima, jamak mu'annats salim. Ketika rafa' kemudian ada dhamma. Contohnya ja'at muslimatan, muslimatan tanda rafa'nya dhamma. Kenapa pakai dhamma? Karena jamak mu'annats salim. Ketika nasab pakai tanda kan. Contoh inna muslimatin qa'imatun, muslimatin tanda nasabnya kasrah. Mengapa pakai tanda kasrah? Karena jamak mu'annats salim. Ketika khafad menggunakan tanda kasrah. Contoh baratu di muslimatin, muslimatin tanda khafadnya kasrah. Mengapa pakai tanda kasrah? Karena jamak mu'annats salim. Wala jazma, tidak ada jazm padanya ya. Yang keenam, al-asma'ul khamsa. Abuka, abuka, amuki, buka, wadu, malik. Ketika apa? Kemudian ada al-waw. Contoh ya, abuka. Abuka pada apanya? Waw. Kenapa pakai waw? Al-asma'ul khamsa. Ketika nasab, kemudian ada alif. Contohnya inna al-baka so'im. Al-baka, kenapa? Pada apanya? Alif. Nah, ketika khafad menggunakan tanda ya. Contoh baraku fi abika, abika tanda khafadnya ya. Kenapa pakai ya? Al-khafad artisim, maka tidak menerima i'rab jazm. Ya, al-mamnu' minas sarfi, atau isim ghairu munsharif, atau alladzi la yunsharif. Sama, ini tidak boleh ditanwin ya. Ketika menggunakan tanda dhamma tanpa takwir. Contoh ya Ahmad. Ahmad tanda rafanya ya dhamma. Kenapa pakai dhamma? Ketika nafas menggunakan tanda fathah. Inna Ahmad dhalimun. Ahmad tanda nafasnya fathah. Kenapa pakai fathah? Al-Mu'annats. Ketika over tanda sofatnya ialah fathah. Contoh Maratu bi Ahmadah. Ahmadah tanda sofatnya fathah. Kenapa pakai fathah? Al-Mu'annats. Baik. Wala jazma. Bisa ada jazmnya. Karena isim tidak menerima i'rab jazm. Berkomplikasi. Yang kedelapan, Al-Mudhari' as-sufiful akhir. Ilmu Zorek, sempur akhir. Yang huruf akhirnya itu bukan huruf ilat. Kata berat. Maksudnya apa ya? Ayu, alif, ya, wawu. Nah. Nah. Atau iwa. Ya, wawu, alif. Baik, ketika apa menggunakan tanda dhamma. Contoh dia jadi itu Zaidun. Dia jadi itu tanda apanya? Dhamma. Kenapa? Ada dhamma. Ketika nasab menggunakan tanda fathah. Contoh wahidu ayya jadi itu Zaid. Ayya jadi itu tanda nasabnya Allah. Kenapa? Ketika khafad dia tak mau menerima khabar karena dia tidak mau tanda ikram khabar. Dia mau yang dadam. Yang sedikit dadam, menggunakan tanda sungkur. Lam yajlis Zaidun. Kenapa kata teman? Karena firmudar, terus-terus. Yang kesembilan, al-mudar, muktamin akhir. Yang firmudar, dia turut akhirnya. Lupa Allah, hilang. Ayu tadi itu. Ketika apa menggunakan tanda? Domah. Domahnya mukot garo. Kita kira-kira. Ya? Nah. Dia jauh dari dunia. Dia jauh. Ini kan orang akhirnya apa? Wawu. Ini domahnya tidak kelihatan. Berarti kira-kira. Kalau tidak kelihatan berarti menerima irab takdiri. Kalau kelihatan berarti menerima irab. Salah. Di. Ya. Ketika apa menggunakan tanda? Fathah. Contoh. Uhibbu ayat kuwa zaitun aliyah. Ayat kuwa. Tak ada nasabnya ialah? Fathah. Kenapa? Ya, mudah. Tarun. Kelihatan yang bertanya. Berarti mengalami kerama baik. Lati. Ya. Kalau kompet, tidak mau. Karena dia pikir. Itu yang tidak menerima kompet. Maunya jantem. Kalau jantem, maka tandanya jalan. Ya. Yakni membuang huruf ilah. Anfad. Huruf ilah dibuang. Contoh. Lah, ya jauh. Zaitun aliyah. Ya jauh. Asalnya ada wawunya. Buang. Kenapa? Karena jadam. Tanda jadamnya ialah membuang huruf ilat. Mengapa tanda jadamnya membuang huruf ilat? Karena dia mudorek, talun. Yang keturut al-an persat atau al-an sudah persat. Yang ini mudorek yang bersambung dengan alif utana atau wawul jama'ah atau ya hanya semua persat. Ketika orang menggunakan apa itu nun tandanya. Contohnya, Zaidun wa Umar, dia cerita ini. Dia cerita ini, sadar faknya ialah menggunakan nun. Mengapa pakai nun? Karena al-an nun. Ketika nasab, membuang nun. Hadpun nun. Contoh, wuhibu ayya cerita. Sadar faknya membuang nun. Mengapa membuang nun? Al-Fatihah. Ketika kumpul, tidak mau. Karena apa yang tidak menjadi masyarakat? Kumpul. Ketika jangan, membuang nun juga. Lalu Indonesia. Mengapa tanda jangan yang membuang nun? Karena Al-Fatihah. Khamsa. Barakatuh. Salah satu dan mengenal tanda-tanda Islam. Hingga dihafalkan di luar. Kalian harus paling di luar. Nah, sehingga setelah ini saya panggil untuk maju. Saya tanya secara acak. Kalau bisa balik dia. Kalau bisa balik belum? Tolong dihapus. Jelasan apa itu isim mufrad, isim mutsanna, nah ba'da hadza insyaallah ya. Setelah kalian hafal. Cuma satu papan tulis kertas ya. Satu lembar buku ya kan? Satu lembar satu lembar oh satu halaman balak ya setengah lembar berarti satu lembaran balak tadi ya nah setengah halaman masya Allah harus setiap balak ya harus balik

Kemana talim? Tadim Kanasab. Alif, Sofat, Nah, Barakafikum. Terus. Ketiga apa? Jalan maaf, jalan maaf.